وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد para pemirsa Niaga TV rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Salah, bab terkait dengan masalah istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan membawakan bab yang singkat terkait dengan salat menghadap sutrah. Jadi seorang muslim yang melaksanakan salat hendaknya dia meletakkan sesuatu di depannya. Ya, sesuatu yang diletakkan itu kita sebut dengan sutrah, yang akan menjadi pembatas antara dirinya, yaitu orang yang sedang sholat, dengan orang yang hendak lalu-lalang di belakang sutroh atau pembatas tersebut. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala berkata, sutrotul musalli, sutroh bagi orang yang sholat. Wadaf'ul mar baina yadaihi, dan menahan orang yang akan lewat di hadapannya. Jadi ada dua hal, yang pertama tentang sutrah dan yang kedua tentang perintah menahan orang yang hendak lewat di depan orang yang salat. Wa yundabu lil musalli ay yakuna baina yadayhi sutratun thulutha zira'in. Disunnahkan bagi orang yang salat meletakkan sutrah di hadapannya. Jadi orang yang salat, baik itu salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, hendaknya mereka meletakkan sutrah di hadapannya sulutha zira'in, dan tinggi sutrahnya itu minimal adalah 2/3 zira', 2/3 hasta. Para ulama sebagian memperkirakan satu hasta itu sekitar 61 cm kurang lebih. Dari mana muncul perhitungan itu? Dari apa namanya, perkiraan mereka. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya sutrah itu tingginya seperti sandaran yang ada di pelana unta. Tentunya kita pernah melihat ya, orang-orang yang menaiki unta, dan kita lihat di bagian belakangnya itu ada semacam kayu yang tingginya sekitar kurang lebih 21 cm. Ya, tidak terlalu tinggi. Itu diletakkan di belakang sebagai sandaran. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa paling minimal tinggi dari sutrah itu adalah sekitar 2/3 zira', 2/3. Kalau satu zira'nya 61, berarti 2/3-nya adalah sekitar 40 cm kurang lebih ya. Sekitar 40 cm. Satu zira' sekitar 61 cm, lebih sedikit. Berarti kalau di 2/3, ya 2/3 itu menjadi sekitar 40 cm atau 42 cm kurang lebih. Ya. Ini tinggi minimalnya, ya dikatakan oleh beliau, wayundabu, dan disunnahkan lil musalli, bagi orang yang salat, ayyakuna baina yadaihi sutratun. Hendaknya ada di hadapan orang yang salat tersebut sutrah thulutha zira'in, yang tingginya sekitar 2/3 hasta. Hal ini ma'asirul muslimin terkait dengan masalah sutrah, banyak hadis yang menyebutkannya, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja yaumal id, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat Id, baik itu Idul Fitr ataupun Idul Adha, amara bil hirbati, maka beliau memerintahkan agar dibawakan hirbah. Ya, hirbah yaitu semacam tongkat atau sejenis tongkat. Fatudau baina yadaihi, kemudian tongkat itu ditancapkan di hadapan Nabi. Fayusalli ilaiha, lalu Nabi pun alaihi salatu wassalam salat menghadap tongkat tersebut. Wannasu wara'ahu, sedangkan manusia salat di belakang Nabi. Wa kana yaf'alu dzalika fis safari, dan hal itu pun biasa dilakukan oleh Nabi ketika beliau melakukan safar. Hadis sahih riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa Nabi meminta dibawakan tombak atau tongkat, ya. Kemudian tombak atau tongkat tersebut ditancapkan di hadapan Nabi, kemudian Nabi salat menghadap tongkat tersebut, ya, atau menghadap tombak tersebut, sedangkan manusia salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sahal Ibni Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salla ahadukum fal yusalli ila sutrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat, maka hendaknya dia melaksanakan salat menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut. Nanti akan disebutkan jaraknya, ya, jarak apa namanya, jarak minimal antara seseorang berdiri dengan tempat di mana dia meletakkan sutrah, ya, akan disebutkan oleh beliau. Wala yaqta'u syaitanu 'alaihi salatahu, dan janganlah dia membiarkan setan memutus atau merusak salat yang sedang dia kerjakan. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau berkata, hadza haditsun sahihun ala syarti as-sahihaini, ini adalah hadis yang sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi muncul pertanyaan tentunya para pemirsa Niaga TV, sudah sekitar 3 hadis kita bacakan, ada hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada juga hadis tadi hadis Sahal Ibni Hasmah dan yang lainnya, semuanya memerintahkan agar orang yang sholat meletakkan sutrah. Pertanyaannya adalah, apakah meletakkan sutrah ini adalah sebuah kewajiban ataukah dia perkara yang disunnahkan? Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, wadalla ala adamil wujub. Adapun dalil, kata beliau, yang menunjukkan bahwasanya salat menghadap sutrah tidaklah wajib adalah hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau bercerita, aqbaltu raqiban ala himarin ala himari atan. Satu ketika, kata Ibnu Abbas, aku datang menaiki keledaiku. Ibnu Abbas datang sedangkan Nabi dan para sahabat sedang salat. Abdullah Ibni Abbas datang dalam kondisi mengendarai keledai. Wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Dan aku pada hari itu sudah mendekati usia balig, usia dewasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin. Dan saat itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di Mina tanpa menghadap apapun. Ini yang ingin kita garis bawahi, bahwa Ibnu Abbas menceritakan beliau pernah melihat Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di Mina ya tanpa menghadap sesuatu apapun, baik itu dinding, tongkat dan lain sebagainya. Famarartu baina yadai ba'di shaff. Lalu aku pun lewat di hadapan sebagian sab. Mungkin Ibnu Abbas ingin mengisi sab yang kosong yang ada di tengah. Maka beliau berjalan melewati bagian depan dari sab makmum. Sabnya makmum. Wa arsaltul atana tarta. Kemudian aku lepaskan keledaiku itu untuk mencari makan. Fadakhaltu fis sab. Aku masuk ke dalam sab salat tersebut. Falam yungkiru dzalika alayya, dan Nabi tidak mengingkari perbuatanku. Tentunya hadis ini, para pemirsa Niaga TV, memiliki banyak sekali pelajaran. Tetapi yang paling inti yang ingin kita ambil adalah bahwa Nabi pernah sholat tanpa menghadap apapun. Ini yang pertama. Artinya hal ini menunjukkan bahwasanya perintah-perintah yang lalu, hadis Abdullah ibni Umar, lalu hadis Sahal ibni Abi Hatsmah, itu semua menunjukkan bahwa perintah salat menghadap sutrah adalah perkara yang sifatnya sunnah dan bukan perkara yang sifatnya wajib. Karena kalau seandainya wajib, tentunya tidak akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis Ibnu Abbas ini, kita pun bisa mengambil satu kesimpulan hukum yang sangat penting, bahwasanya ketika kita melaksanakan salat berjamaah, maka yang menjadi ukuran sutrahnya adalah imam. Imam. Sutratul imam, sutratul makmum. Sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Maksudnya, seandainya kita datang ke masjid, lalu kita lihat sudah penuh, hanya saja ada satu tempat di tengah yang kosong yang bisa kita tempati. Apakah kita boleh berjalan di hadapan orang-orang yang sholat? Dalam kondisi ini boleh. Dalam kondisi ini boleh. Atau dalam kasus ya, ada seorang muslim, dia sholat bersama saudaranya di masjid, sholat berjamaah, kemudian di pertengahan sholat wudunya batal. Sebagian orang yang tidak mengerti, dia duduk saja sampai selesai sholat. Ya, padahal tidak masalah, dia berjalan, dia keluar dari shop, walaupun harus melewati barisan makmum, karena yang menjadi ukuran sutrah adalah imam. Sutratul imam, sutratul makmum. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau berkata, wala yadhurru, tidak ada masalah, mururu ahadi baina yadayil musalli min wara'is sutrah. Kalau kita sudah meletakkan sutrah, baik berupa tongkat atau sesuatu yang lain, lalu ada yang lewat di belakang sutrah tersebut, maka tidak ada masalah. Justru itulah fungsi dari sutrah, agar manusia bisa lalu lalang di belakang sutrah tersebut. Tetapi mereka tidak boleh lalu lalang berjalan masuk ke dalam sutrah tersebut. Itu dilarang. Kemudian diriwayatkan dari Abi Juhaifah. Hadis Abi Juhaifah ini bercerita tentang perintah Nabi alaihi salatu wassalam bagi siapapun yang melaksanakan salat, kemudian dia meletakkan sesuatu di hadapannya, lalu ada orang yang hendak lewat, hendaknya ditahan. Artinya ditahan, jangan dibiarkan lewat. Jangan diperbolehkan dia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat, ya, atau di antara orang yang sholat dengan sutrah yang dia letakkan di hadapannya. Apa kata Abi Juhaifah? Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min admin. Aku pernah melihat Nabi berada di dalam kemah yang terbuat dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama, aku melihat Bilal sedang mempersiapkan air untuk wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu. Wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzalika al-wudu'. Dan aku melihat saat itu manusia berlomba-lomba mendapatkan sisa air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Barang siapa di antara mereka yang mendapatkan air dari wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia usapkan ke tubuhnya. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min bala'i yadi sahibihi. Dan kalau ada yang tidak mendapatkan sisa dari wudu Nabi, dia menempelkan tangannya ke tangan sahabatnya untuk sekedar membasahi tangannya dari bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tongkat kecil, kemudian beliau menancapkannya. Wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a mushammiran. Dan aku melihat Nabi keluar dari tendanya dengan menggunakan pakaian, ya, pakaian yang bagus. Salla ilal anazati bin nasi rak'atain. Dan aku melihat Nabi sholat menghadap tombak kecil tersebut yang mengimami manusia sebanyak 2 rakaat. Wa ra'aitun nasa wad-dawaba yamurruna min baini yadayil anazah. Dan aku melihat saat itu manusia, ya, dan hewan-hewan lewat di belakang anazah, yaitu kayu yang ditancapkan oleh Nabi. Ini menunjukkan apa, para pemirsa Niaga TV? Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah ditancapkan sesuatu di hadapan orang yang sholat, maka manusia ataupun hewan dan lain sebagainya bisa lewat di belakang sutrah tersebut. Tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk lewat atau berjalan antara orang yang sholat dengan sutrah yang dia letakkan di hadapannya. Itu dilarang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Talhah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik. Apabila, kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian meletakkan sesuatu di depannya ketika dia sedang sholat, mithla mu'akhirati ar-rahli, yang tingginya kurang lebih seperti bagian belakang dari pelana unta, tadi kita katakan sekitar 40 cm. Fal yusalli, maka hendaknya dia sholat, wala yubali man waraa man marra waraa dzalik, dan hendaknya dia tidak memperdulikan orang yang lewat di belakang sutrah tersebut. Yang penting dia tidak masuk ke dalam sutrah, tidak masuk antara orang sholat dengan sutrah tersebut. Adapun di belakang sutrah, jangan kita halangi kalaupun ada orang yang ingin lalu lalang. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya alaihi salatu wassalam an sutratil musalli, tentang sutrah bagi orang yang sholat, maka beliau berkata mithlu muakhirah ar-rahal, seperti bagian belakang dari pelana unta. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini au yubsata musallan, atau kalaupun kita tidak menemukan sesuatu yang bisa kita tancap, ya kita tancapkan atau kita jadikan sebagai sutrah, bisa juga dalam bentuk membentangkan sesuatu. Misalnya kalau zaman sekarang ada sajadah, ya maka sajadah itu kita bentangkan, maka bagian sajadah itulah sutrah kita. Ya, antara kita berdiri dan antara tempat di mana kita akan sujud, yang dibatasi oleh sajadah, itulah yang dianggap sebagai sutrah. Fa in ajaza khattan. Tetapi kalau seseorang tidak ada, misalnya dia tidak bawa sajadah, maka dia pun boleh mengambil opsi atau pilihan yang lain, yaitu dia membuat garis. Jadi dia membuat garis di bagian depan. Di depan di mana dia akan melaksanakan sholat, dia tarik garis. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila kalian, kata Nabi, sholat atau akan melaksanakan sholat, hendaknya dia meletakkan sesuatu di depannya. Fa in lam yajib falyansib asan. Kalau tidak ada, maka cukup kayu saja. Atau kalau tidak ada juga, maka hendaknya dia membuat garis. Summa la yadurruhu ma marra amamahu. Maka tidak masalah seandainya setelah dia membuat garis, ada orang yang lalu lalang di belakang garis tersebut atau di belakang sejadah yang dia bentangkan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu beliau berkata ala salasati azruin. Hendaknya jarak di mana dia berdiri dengan garis yang dia buat adalah sekitar 3 zira. Tadi 1 zira sekitar 60. Berarti 3 zira ini batas maksimalnya sekitar 180 cm. Sekitar 180 cm. Ya, 60 cm dikali 3 berarti sekitar 180 cm. Itulah batas kita meletakkan garis. Ya, dikatakan di sini ay min maudhi'i qadamaihi. 3 zira atau 180 cm ini dihitung dari tempat di mana dia berdiri. Lalu dikatakan di sini fa idza ba'udat aktsara lam tusamma sutrah. Tetapi kalau dia meletakkannya terlalu jauh, itu tidak dianggap sebagai sutrah. Diriwayatkan dari Sahal radhiyallahu taala anhu qala kana baina musalla Rasulillah wa bainal jidar mamarrashah. Dulu antara tempat sholatnya Rasul dan dinding adalah apa namanya mamar rasyah. Mamar itu tempat yang bisa dilewati oleh apa namanya domba, dan itu dihitung oleh para ulama sekitar 3 zira. Jadi dari jarak kita berdiri, dari tempat kita berdiri sampai ke tempat sujud atau tempat kita meletakkan sutrah itu sekitar 3 zira. 1 zira 61. Berarti dikali 3 menjadi 183. Kurang lebih itulah sentimeter ya, dalam sentimeter. Fayuhramu al-mururu hina idzin. Kalau sudah diletakkan sutrah, baik itu berupa tombak, berupa kayu, berupa sujadah, atau berupa garis, maka dalam kondisi itu haram bagi seseorang untuk berjalan, melintasi, atau melewati orang yang sedang sholat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Busr Ibn Sa'id radhiyallahu ta'ala an, bahwa Zaid Ibn Khalid radhiyallahu ta'ala an arsalahu ila Abi Juhaim, mengutusnya kepada Abi Juhaim radhiyallahu ta'ala an, yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah fil mar baina yadayil musalli, untuk bertanya apakah kamu pernah mendengar hadis Nabi terkait ancaman orang yang melewati orang yang sedang salat. Ya, maka saat itu Abu Juhaim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi?" Seandainya orang-orang yang berjalan melintas atau lewat di depan orang yang sholat tahu berapa banyak dosa yang akan dia dapatkan, ya, lakana ayyakifa arba'ina khairan, maka seandainya dia berhenti 40 itu lebih baik daripada dia harus berjalan melewati orang yang sedang sholat. Seandainya orang-orang tahu bahayanya melewati orang sholat, tentulah mereka akan memilih berdiam 40 daripada harus lewat di hadapan orang sholat. Disebutkan di sini periwayat hadis Abu Nadir berkata, la adri aqala arba'ina yauman au syahran au sanatan. Aku tidak tahu, bisa kemungkinan lupa, apakah yang disebut arba'in itu adalah arba'in yauman au arba'ina syahran au arba'ina sanatan. Apakah maksudnya adalah 40 hari atau 40 bulan atau bahkan 40 tahun. Yang pasti ini menunjukkan bahwa di antara dosa besar ya adalah berjalan ya melintasi atau melewati orang yang sedang sholat. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, jangan kemana-mana karena kita insya Allah kembali setelah selingan berikut ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Mesin pemipil jagung tipe PPJ 001 dari Agroindum. Untuk kebutuhan memipil jagung kering dengan cara praktis, efisien dan hemat tenaga, hasil pemipilan lebih rapi, bersih dan berkualitas dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet serta higienis, dimensi dan desain yang minimalis, sehingga mudah untuk dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha lapang. Dengan motor listrik berkinerja maksimal, hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Kapasitas hingga 180 kg per jam secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat telah banyak digunakan di aneka sektor pertanian dan agroindustri lainnya. Harga lebih hemat, kinerja lebih cermat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin strapping semi-otomatis atau pembungkus pita plastik Tajet B2 dari Maxipack. Untuk mendukung kebutuhan pengemasan menggunakan tali strapping polyethylene pada kargo dan pengiriman jarak jauh, seperti yang digunakan pada bisnis ekspedisi, perdagangan, kartu pos, dokumen rahasia, packaging industri makanan, medis, publikasi, dan masih banyak lagi. Dengan metode strapping yang lebih cepat, praktis, serta berefisiensi tinggi, mesin didesain secara kompak untuk pengemasan berbagai produk barang, dilengkapi dengan roll gulung untuk tali pengikat sehingga lebih rapi. Material kokoh dan awet dengan kinerja lebih cepat dan kontinu dengan strapping tension 40 hingga 480N yang dapat disesuaikan. Kecepatan strapping 1,8 detik per strap proses strapping lebih cepat dan hasil lebih ketat, sehingga kemasan produk lebih aman untuk berbagai moda pengiriman, mudah disetel dan digunakan, cocok untuk berbagai skala keperluan usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Mengawali pertemuan kita, kita sapa pemirsa kita, Pak Saifullah dari Lampung. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Ya, Pak Ustaz. Mau bertanya nih, Pak Ustaz. Tentang ini, Pak Ustaz. Apa? Baca Al-Fatihah. Kan, tentang kita kan tidak boleh mendahului imam. Baik. Ketika dan apabila kita membaca Al-Fatihah, kan boleh sebelum imam kita membaca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah dulu. Baik. Apakah ada dalilnya itu, Pak Ustaz? Maksudnya apakah ada dalilnya bolehnya mendahului imam dalam masalah Fatihah? Iya. Baik. Itu saja, Pak. Ada lagi Pak Ustaz. Mungkin luar tema nih, Pak Ustaz. Gimana baik nih, Pak Ustaz? Hukumnya orang yang melihara burung yang di kandang itu sendirian burungnya, apakah itu haram atau halal, Pak Ustaz? Baik. Maksudnya tidak ada betinanya. Ya, enggak ada, Pak Ustaz. Baik. Dan gimana hukumnya juga kita kalau kita menjual pakan ternak batakan totok gitu, Pak Ustaz. Menjualnya ke orang yang melihara burung seperti itu, gimana hukumnya kita menjual protok lepakan burung itu, Pak Ustaz? Haram atau halal gitu, Pak Ustaz? Jadi yang kedua tadi masalah burung, yang pertama masalah apa tadi, Pak? Tentang Al-Fatihah. Bacaan Fatihah, kenapa? Sebelum imam. Baik. Iya. Itu aja, Pak Ustaz. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dari Pak Saifullah di Lampung, diperbolehkan seorang makmum membaca Al-Fatihah mendahului imam. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya bahwasanya seorang makmum itu tidak masalah membaca Al-Fatihah lebih dahulu dibandingkan imam? Ya. Wallahu alam bissawab, ya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah kewajiban mengikuti imam, itu secara umum adalah kaitan dengan gerakan. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, ya, wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, ya, wa idza qara'a fa ansitu, apabila dia membaca maka dengarkanlah, ya, dengarkanlah Artinya secara umum gerakan, ya, gerakan imam itulah yang tidak boleh kita dahului. Ya. Adapun masalah bacaan tidak masalah. Karena ketika Nabi berkata idza qara'a, kalau dia membaca maka dengarkanlah. Artinya selama dia belum membaca, misalnya dia masih membaca iftitah, ya maka tidak ada kewajiban menyimak. Karena kewajiban menyimak itu adalah ketika ayatnya dibaca. Kalau ayat imam belum baca ayat, kita ingin mendahului imam membaca misalnya surah Al-Fatihah, maka tidak masalah. Ya, maka tidak ada masalah. Ya, karena kewajiban menyimak itu adalah ketika imam sudah mulai membaca. Ketika belum mulai membaca, maka tidak masalah kita mendahului imam. Lalu bagaimana kalau imam sedang membaca, sedangkan kita belum sempat membaca suratul Fatihah? Apakah kita boleh membaca Fatihah sedangkan imam sedang membaca surat misalnya? Wallahu alam bisawab, tidak masalah. Karena ada riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim kalau saya tidak salah, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'allakum taqrauna khalfa imamikum. Sepertinya kalian ini terbiasa membaca di belakang imam kalian. Maka saat itu para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u khalfal imam, ya, jangan kalian membaca apapun di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Jangan kalian membaca apapun di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Ini menjadi dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat kuat bolehnya kita membaca Al-Fatihah. Baik dalam kondisi imam belum membaca apapun, kita mendahuluinya, dalam arti kita tidak baca apa namanya iftitah, tetapi kita langsung membaca Al-Fatihah karena khawatir tidak sempat nanti membaca Al-Fatihah, itu diperbolehkan. Begitupun membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah dan dalam kondisi dia sedang membaca surat, itu pun kita diperbolehkan membaca Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memasuki pertanyaan kedua, coba kita sapa dulu, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini di luar tema Pak. Baik. Ini menanyakan masalah jin, yaitu setan Pak. Masalah jin dengan setan. Baik, pertanyaannya Bapak? Pertanyaannya, apakah kita umat Islam ini, apa istilahnya, telah dibantu sama jin, apakah boleh atau tidak Pak? Apakah boleh kita minta bantuan kepada jin, begitu Pak? Ya iya, ada pun ada orang yang bersahabat dengan jin, itu hukumnya bagaimana Pak? Minta bantuan atau bersahabat dengan jin. Ya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka yaitu bangsa jin bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi jin, ya, mereka melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Di surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka mereka menjadikan manusia tersebut tersesat, ya, menjadikan mereka rohako ini tersesat. Oleh karenanya hukum asalnya ya mereka beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara jin-jin yang beriman itu mereka beribadah, ya, dan kita tidak mengganggu mereka, ya, sebagaimana mereka pun tidak mengganggu kita, ya, artinya kita menghormati hak-hak mereka. Hak mereka misalnya ketika kita memasuki rumah yang kosong kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, lalu kita selesai sholat, kita mengucapkan salam ke kanan, ke kiri, sebagai sapaan untuk makhluk-makhluk yang baik. Kita tidak membuang air panas sembarangan, lalu kita tidak kencing, buang air kecil sembarangan, ya, membaca bismillah ketika akan makan dan minum dan lain sebagainya. Ya, artinya mereka memiliki kehidupan mereka sendiri, ya, dan kita pun memiliki kehidupan kita. Seandainya pun ada jin yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita katakan kepada mereka, kalau Anda memang benar-benar beriman kepada Allah, Anda tidak boleh mengganggu manusia. Ya, Anda tidak boleh mengganggu manusia. Sebagai manusia, sebagaimana manusia tidak boleh mengganggu jin. Tidak boleh kita beristinja dengan tulang, dengan kotoran hewan dan lain sebagainya. Ya, tidak saling mengganggu, kita tidak mengganggu mereka. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kami akan beribadah kepada Allah. Dan ketika ada bangsa jin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak memiliki kemampuan untuk memastikan kebenaran. Kenapa tidak punya kemampuan untuk memastikan kebenaran sebagaimana yang Allah firmankan tadi? Innahum yarakum huwa wa qabiluhu. Mereka bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Ya, kalau seandainya ada anak manusia datang kepada kita lalu berkata, saya ini seorang muslim, kita bisa tanya mana KTP-nya. Ya, kita bisa katakan coba sholat, atau kita perhatikan dia sholat tidak lima waktu, atau kita suruh dia membaca Fatihah dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa dilakukan. Oleh karenanya dalam agama Islam kita meyakini keberadaan jin, bahwa dia adalah makhluk, ya, yang diciptakan dari api, ya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang untuk melakukan interaksi apalagi yang sifatnya meminta pertolongan kepada mereka. Sebagaimana tadi yang Allah abadikan di surat Al-Jin ayat yang ke-6, ya, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan, pertolongan kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka jin itu menambahkan rahaqa. Rahaqa ada yang menafsirkan kesesatan, ada yang menafsirkan rasa takut, ada juga yang menafsirkan kesombongan. Allah alam bissawab. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, masalah tadi hukum memelihara burung, tentunya dalam agama kita memelihara burung diperbolehkan. Ya, Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat yang usianya masih kecil saat itu, ya, namanya Aba Umair, ya Aba Umair, wa kaifahalu Nugair. Wahai Aba Umair, kata Nabi, bagaimana kabarnya Nugair? Nugair itu nama burung yang dipelihara oleh anak tersebut. Dan kalau kita lihat, burungnya cuma satu, Nugair, ya, tidak disebutkan ada burung yang kedua, betinanya siapa misalnya. Tidak, Pak. Karena memang makhluk yang ada di muka bumi, hukum asalnya halal. Halal untuk dimanfaatkan, dimanfaatkan dalam arti dimakan, dimanfaatkan dalam arti dilakukan transaksi jual-beli. Ya, Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi lakum, untuk kalian. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukum asal segala sesuatu mubah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada larangan yang sifatnya syar'i. Ya. Sebagaimana misalnya kita menangkap ikan di laut lalu kita masakkan begitu. Kita berburu rusa di tengah hutan, itu halal. Tapi Ustadz, kemungkinan rusanya punya anak, jangan diburu. Ya, memang Allah menciptakan hewan-hewan itu untuk kita. Ya, menciptakan hewan itu untuk kita manfaatkan, ya, untuk kemaslahatan hidup kita. Allah alam bissawab, ya. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya jangan keramas jika ada yang meninggal? Apa itu keramas? Apakah maksudnya pakai sampo? Baik. Dan apakah benar jika wanita habis dari pemakaman sebagai pengantar jenazah, baju yang dipakai langsung dicuci? Allah alam bisab. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah hukumnya jangan keramas jika ada yang meninggal? Ini khurafat. Ini khurafat, tidak ada dasarnya dalam agama. Begitupun pulang dari kuburan, hendaknya mencuci pakaian, ya tergantung. Kalau pakaiannya sudah kotor, dicuci. Tapi kalau pakaiannya masih bersih, ya tidak ada perintah untuk mencuci. Sesungguhnya seorang muslim itu suci, baik ketika hidup, begitupun ketika meninggal, kata Nabi. Abu Hurairah dalam kondisi junub, lalu bertemu dengan Nabi, tapi Abu Hurairah tidak mau memegang tangan Nabi, tidak mau salaman sama Nabi. Lalu beberapa waktu kemudian Abu Hurairah datang sambil berkata, ya Rasulullah, mohon maaf, tadi saya tidak salaman kepadamu karena saya lagi junub. Maka Rasulullah berkata, Masya Allah, ya Abu Hurairah, Masya Allah, wahai Abu Hurairah, muslim itu tidak najis. Artinya walaupun dia junub, dia tidak najis. Karena junub itu adalah kondisi. Najis itu sesuatu yang kotor, yang keluar dari tubuh. Baik berupa kencing, baik berupa kotoran, dan lain sebagainya. Adapun tubuh seorang muslim itu adalah suci. Allah alam bissawab. Walaupun ada hadis yang mengatakan, Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Tetapi kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai perintah yang sifatnya mustahab. Perintah yang sifatnya dianjurkan. Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang ikut menggotong jenazah, hendaknya dia berwudu. Ini perintah yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari Bima Arji Putra di Ponorogo, ya. Bolehkah seseorang menggunakan nama lebih dari satu? Contoh Angga Widodo. Apakah ini termasuk menisbatkan nama anak kepada nama selain? Tolong jelaskan apa maksud dari menisbatkan nama anak kepada nama selain nama ayah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Syariat tidak melarang seseorang menamakan anaknya dengan lebih dari satu nama. Dan itu bagian dari uruf, kebiasaan yang ada di negeri kita. Kita menamakan anak-anak kita dengan lebih dari satu nama. Ya Muhammad Hasan misalnya, Muhammad Ibrahim, Abdurrahman Ayyub misalnya. Itu tidak masalah. Ya, tidak ada larangan secara khusus terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu kalau ada pertanyaan, bukankah dahulu Rasul dan para sahabat mereka memilih satu suku kata? Itu bukan setelah Nabi Muhammad diutus baru mereka menggunakan satu suku kata dalam penamaan. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, ya memang sudah begitu. Artinya sebelum syariat Islam turun ke muka bumi, nama Abu Bakar ya Abdullah ibni Abi Quhafah, namanya Abdullah. Ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, memang namanya sudah Abdullah. Jadi itu tidak disebut bahwa sunnah Nabi menamakan anak dengan satu nama. Tidak, itu uruf, kebiasaan. Kebiasaan di satu negeri. Dan di negeri kita, di Indonesia, kebiasaannya dengan dua nama. Dan gak ada masalah. Secara larangan syariat, tidak ada syariat melarang menamakan anak lebih dari satu suku kata. Hanya saja syariat mengajarkan tentang nama apa yang terbaik. Misalnya dalam hadis dikatakan, Inna ahabbal asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya sebaik-baik nama di sisi Allah yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, lalu setelah itu nama-nama para nabi seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq. Atau sebelum nama para nabi, semua nama yang dinisbatkan kepada Allah. Ada Abdul Karim, ada Abdul Razzaq, ada Abdul Ilah, ada Abdul Aziz, ada Abdul Ali, Al-Ali, Allah Al-Ali yang maha tinggi, dan lain sebagainya. Baru setelah itu nama para nabi, ya baru setelah itu nama orang-orang soleh, dan selanjutnya. Ya, jadi Islam memberikan adab nama-nama tersebut. Maka kalau di kita ada kebiasaan, tradisi menamakan misalnya namanya Asef Fulan, dua suku nama, suku kata, apakah perlu diganti? Tidak. Nabi itu mengganti nama orang kalau maknanya jelek. Tapi kalau maknanya tidak jelek, ya enggak usah diganti. Ya Asep itu kan tampan dalam bahasa Sunda misalnya kan. Maka enggak perlu diganti. Kalaupun dia ingin menggunakan nama yang lain, gunakanlah panggilan kunyah. panggilan yang dinisbatkan kepada anaknya. Si Asep punya anak namanya Bilal, Abu Bilal. Atau dia punya anak namanya Abdullah, Abu Abdullah. Punya anak namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Punya anak namanya Aisyah, Abu Aisyah. Dan lain sebagainya. Lalu tadi ada nama-nama Jepang, coba kita lihat lagi. Bolehkah seorang menggunakan nama Jepang? Contoh Musashi Haruno. Apakah ini termasuk pemberian loyalitas kepada orang kafir? Soalnya menamai anak dengan nama orang kafir termasuk fenomena loyalitas kepada orang kafir. Menggunakan, ya iya, seorang muslim hendaknya dia berbangga dengan nama-nama para nabi, para rasul, ya. Tetapi kalau dia berbangga dengan apa namanya artis-artis, ya, tokoh-tokoh yang sebenarnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya dia terkenal sebagai penyanyi yang hebat dan lain sebagainya, lalu dinamakan kepada nama anaknya, ini menunjukkan lemahnya iman dan lemahnya pemahaman agama. Ini menunjukkan lemahnya iman dan lemahnya pemahaman agama. Yang begini harus diajarkan. Ya, yang begini harus diajarkan hukum-hukum atau dalil-dalil syar'i. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa ada zikir setelah sholat duha? Allah alam bissawab, berzikir saja. Jadi dalam agama kita, hal-hal yang tidak dibatasi, maka kita tidak punya hak memberikan batasan. Nabi tidak memberikan batasan, maka itu jangan dibatasi. Silahkan Bapak perbanyak zikir, baik itu istighfar, baik itu tasbih, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Kalau syariat tidak membatasi, maka kita jangan coba-coba memberikan batasan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Lampung, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau tanya Ustaz. Iya Bapak. Ini mau tanya, waktu suruk itu kalau kan berapa lama jaraknya, ada satu jam apa satu jam anu yang sama bisa makan suruk itu? Baik. Jadi jarak setelah suruk? Iya, jaraknya artinya berapa jam? Artinya sekarang gua mah subuh kan 5 kurang seperempat. Baik. Apa 5 seperempat apa setengah 6 itu begitu. Baik, itu saja Bapak. Ya, yang satu lagi kan ini Ustaz. Mau tanya, ini ada dua rumah sakit di tempat kita ini. Yang satu rumah sakit Islam, negara Islam. Yang kedua rumah sakit non-Muslim. Yang rumah sakit Islam ini perawatannya kurang baik, banyak orang yang komplain. Yang rumah sakit Islam, yang masuk rumah sakit non-Muslim ini banyak balasannya, pelayanannya lebih bagus dan pegawainya juga banyak orang Muslim. Kalau kita berobat ke sana, apa kita tahu tolong menolong dengan kemaksiatan juga itu Bapak, kalau kita berobat ke tempat non muslim itu? Baik, itu saja Bapak. Iya, betul Pak. Baik. Allah alam bisab, ya. Tentunya syuruk umumnya di masjid-masjid itu sudah ada jadwalnya. Kalau di Jakarta, kebanyakan masjid sudah memiliki jam-jam digital. Dan jam digital itu ada apa namanya, ada penunjuk waktu. Ada penunjuk waktu zuhur, ada penunjuk waktu asar, dan seterusnya. Dan di antara waktu yang ditunjukkan adalah penunjuk waktu syuruk. Itu sudah ada. Yeah. Bahkan Kementerian Agama pun menerbitkan apa nama jadwal sholat, itu ada juga di situ syuruk. Ada jadwal waktu syuruk. Yeah. Dan tentunya waktu syuruk ini adalah waktu di mana matahari terbit dengan sempurna. Ya, matahari artinya sudah keluar. Ya, sudah keluar, sempurna bulat. Ya, syuruku syams, terbitnya matahari. Dan tentunya ada ibadah yang bisa kita lakukan di waktu tersebut, dan para ulama mengatakan waktu tersebut adalah bidayatu waqti sholatid duha. Adalah permulaan waktu sholat duha. Ada hadis, ya, di mana Nabi berkata, "Man shalla sholata subhi fi masjidi jama'atin," barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, "yuthbitu fihi," kemudian dia berdiam di dalam masjid tersebut, "hatta yusalli subhatad duha," sampai datang waktu salat duha, "kana ka'ajri hajin au mu'tamir tam hajjatuhu wa umratuhu," maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin," Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempatnya sambil berzikir kepada Allah, hatta sampai tatlu asyams, terbitnya matahari, summa kemudian dia sholat rak'ataini, kana celahu ka'ajri hajjin wa ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Maka Rasulullah bersabda, tamatin, tamatin, tamatin, sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi ikuti saja apa yang sudah di apa namanya dituliskan oleh orang-orang yang ahli di Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama memiliki ahli falak, ya ahli hisab dan lain sebagainya, yang mereka memiliki kompetensi dalam masalah ini dan memiliki kecukupan alat. Sumber daya manusianya sudah berkompetensi, alat-alatnya sudah bagus. Ya kita yang awam dalam hal ini ya mengikuti apa-apa yang diberikan arahan oleh mereka. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat ana sebelum takbiratul ihram, kebanyakan imam membaca doa-doa waktu berdiri dan langsung takbiratul ihram. Apa itu doanya? Ya, kebanyakan imam membaca doa waktu berdiri. Oh, mungkin ketika imam akan takbiratul ihram, dia berdoa, ya, dia berdoa misalnya dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim, ya, atau dia membaca doa-doa tertentu sebelum takbiratul ihram. Allah alam bisawab, ya, kita tidak mendapatkan apa namanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal itu. Ya, kita tidak mendapatkan kebiasaan Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau melihat ada seorang sahabat yang sholatnya banyak salahnya, ya, sahabat sholat banyak salahnya, lalu setelah itu Nabi berpesan kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulang sholatmu karena kamu belum sholat. Lalu dia mengulang sholatnya sampai 3 kali, maka setelah itu Nabi berkata, "Idza qumta ilas shalah fastaqbilil qiblata fakabbir." Seandainya kamu hendak melaksanakan sholat, arahkan wajahmu ke arah kiblat, kemudian takbir. Perhatikan kalimat ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Kalau kamu hendak sholat, arahkan wajahmu ke arah kiblat, kemudian takbir. Seandainya ada doa-doa tertentu yang dibaca sebelum takbiratul ihram, tentunya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya ada petunjuk Nabi dalam hal itu, tentunya para sahabat tidak mungkin meninggalkannya dan pasti akan sampai kepada kita riwayatnya. Oleh karenanya tidak ada, yang saya tahu tidak ada bacaan-bacaan tertentu, baik itu doa ataupun ayat Al-Quran atau yang lain sebagainya, yang kita baca sebelum melaksanakan ibadah sholat, kecuali takbiratul ihram. Wallahu'alam bissawab. Ada Bapak Warman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz biasa membaca zikir lebih kurang seribu kali setiap hari. Lalu? Setiap itu Ustaz, apakah boleh itu Ustaz dia lanjutkan? Saya ada, tapi anak ada usaha, depot usaha air minum, isi ulang. Jadi sering saya tengok di internet usaha ini. Apakah menyalah itu di agama kita Ustaz? Artinya ada seseorang yang membiasakan dirinya berzikir 1000 kali. 1000 kali. Pertanyaan saya, mohon maaf, lebih kurang. Apa dasar dia melakukan itu? Apakah dasarnya karena dia mendapatkan hadis Nabi atau kebiasaan sahabat atau disuruh oleh gurunya misalnya? Baik. Baik, barakallah. Karena sering baca itu aja, jadi kita siap usaha galon ini, saya isi ulang galon, tapi itu dia tiupkan katanya Ustaz ke apa biar berkah. Oh, ada yang mengajarkan apakah seperti itu? Apakah salah itu, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentunya memperbanyak zikir, apalagi istighfar, ya, itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Tetapi para ulama mengatakan tidak boleh kita memberikan batasan kepada bacaan-bacaan yang memang tidak dibatasi oleh syariat. Syariat tidak memberikan batasan. Ya, oleh karenanya kalau Bapak sedang menunggu depo pengisian air tersebut, silakan Bapak perbanyak zikir. Tanpa menentukan ini 1000 atau ini 2000, ini 10.000, ini sekian ribu, tidak perlu. Tidak perlu dihitung. Ya, udzkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Yang penting perbanyak saja zikir. Ya, kalau kita tidak mendapatkan Nabi memberikan batasan, jangan kita batasi. Tapi seandainya kita mendapatkan Nabi memberikan batas, kita pun memberikan batas. Misalnya Nabi berkata, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 di pagi, 100 di sore hari. Kita komitmen, kita baca 100 pagi, 100 sore. Ya begitupun Nabi mengajarkan kita membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali pagi sore, kita jalankan. Kita disuruh subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kita jalankan. Artinya kita berusaha istiqomah sesuai dengan perintah Nabi. Kalau Nabi menentukan jumlahnya, kita kerjakan sesuai jumlahnya. Tetapi kalau Nabi tidak menentukan jumlahnya, tidak menentukan bilangannya, laksanakan sesuai dengan perintah Nabi. Berapa yang harus kita baca sebanyaknya? Berdasarkan firman Allah, udzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah Allah dengan zikir yang banyaklah menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, di pagi hari ini alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang masuk, oleh karenanya masih banyak pesan singkat yang belum sempat kami jawab di kesempatan pagi hari ini. Tetapi insya Allah akan kita bacakan di kesempatan yang lain, karena pertemuan kita tentunya dari hari Senin sampai hari Kamis, ya. Senin dan Selasa kita di rubrik Serambi Nabawi, lalu Kamis, Rabu dan Kamis kita di rubrik rubrik Negeriku Bertauhid, dan juga di hari Jumat nanti ada Ustadz yang lain, ya, Ustadz Zakaria dan lain sebagainya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan di pagi hari ini akan dibacakan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.